yen tak salah sorote pripatmu jane ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyang pripatmu terpampang gambar baru ning atiku nganti kapan apa iki ora mau duka mung dadi kanca mesra merga kepandang cinta. Yeah. sini sudah barengan lagi, Sa. Sisa untuk semuanya.